wajahmu jelita. Mengapa disayang-sayang? Kerana sedang berkembang-kembang. Andainya sang bunga dah layu, tentulah kembang jadi. Maksud hatiku memang bunga sedang kembang menjadi impian sang kumbang. Kumbang datang jadi bunga madu di seri lalu pergi. Kalau layu gugur berderai, tapi bunga dalam hati tetap berseri dan mewangi. Jika tapi bunga dalam hati tetap berseri dan mewangi. Aduh.